Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam hari ini kita lanjutkan dars pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada bab tentang salat Jumat. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang ke-8 tentang fi nafilatil Jumat, tentang salat sunnah pada hari Jumat. Tentang sholat sunnah pada hari Jumat, ba'diyah atau qobliyah. Di sini akan dibahas tentang qobliyah Jumat atau ba'diyah Jumat. Qala laisa li sholatil jum'ah sunnatun qoblaha, walakin man shalla qoblaha nafilatan mutlaqatan قبل دخول وقتها فلا بأس به. Tidak ada sunnah qabliyah pada sholat Jumat. Tidak ada sunnah qabliyah untuk sholat Jumat. Tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Nah, berarti di sini kita pelajari bahwa tidak ada qabliyah Jumat. Walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqatan qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bihi. Akan tetapi barang siapa yang salat sebelumnya, sebelum salat Jumat, dengan salat sunnah mutlaqah, nafilah mutlaqah, dengan niat sholat sunnah nafilah mutlaqah sebelum masuknya waktu sholat Jumat, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Sholat sunnah mutlaqah adalah sholat sunnah yang kapanpun dan dimanapun. Barakallahu fikum, seseorang ingin melaksanakan sholat itu boleh-boleh saja. Nah, misalnya di siang hari, barakallahu fikum, dia ingin sholat, tiba-tiba ingin sholat, labas, tidak mengapa dia berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ini sholat sunnah mutlaqah. Mutlaqah, apa itu mutlak? Mutlak tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, dan seterusnya. Asalkan sholat sunnah mutlaqah ini jangan dilakukan di waktu-waktu karohah. Waktu-waktu karohah, waktu-waktu yang tidak disenangi dan tidak dianjurkan, waktu-waktu yang dimakruhkan, seperti setelah sholat subuh sampai matahari naik. Nah, kemudian sebelum zawal, sebelum masuknya waktu zuhur, dan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu-waktu karohah dan tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlaqah pada waktu-waktu tersebut. Jadi sebelum sholat Jumat tidak ada sholat sunnah nafilah qabliyah, tidak ada qabliyah, yang ada adalah sholat sunnah mutlaqah. Dan itu pun sebelum masuk waktu sholat Jumat, sebelum masuknya waktu sholat Jumat. Barakallahu fikum, yakni sebelum zawal. Sebelum zawal, barakallahu fikum. Nah, yang namanya qabliyah itu setelah azan. Nah, seperti qabliyah zuhur dilakukan setelah azan, yaitu setelah masuknya waktu sholat zuhur. Begitu pula dengan subuh. Nah, setelah masuknya waktu subuh atau setelah azan, ini qabliyah. Barakallahu fikum. Adapun sholat-sholat yang dilakukan sebelum masuknya waktu sholat tersebut tidak dinamakan dengan qabliyah. Nah, dan apa yang dilakukan di sini, sholat sunnah sebelum sholat Jumat adalah sholat sunnah mutlaqah, dan itu pun dilakukan sebelum masuk waktu sholat Jumat. Dalil dari sholat sunnah mutlaqah sebelum sholat Jumat, qala li targhibin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, memberikan anjuran dalam hal tersebut. Kama fi hadis Salman al-Madi qabla qalil, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Salman al-Madi sebelumnya, nam yang disebutkan sebelumnya, man istasala yawmal jum'ah ثم راها فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia berangkat dan tidak memisahkan antara dua orang dan dia salat, barakallahu fikum, kemudian barakallahu fikum, keutamaannya adalah ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati allati ukhra, akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Walifi'li sahabati radhiyallahu anhum, dan dikarenakan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat melakukan hal ini. Nah, mereka datang pada hari Jumat ke masjid, kemudian sembari menunggu datangnya al-khatib, mereka sholat sunnah dua rakaat salam, kemudian terus sholat dua rakaat sampai khatib atau imam datang. Ini dilakukan oleh para sahabat. Wali afdaliyati sholatin nafilah, dan dikarenakan keutamaan sholat sunnah. Wala yunkaru alaihi idza taraka, dan perbuatan ini tidak diingkari terhadap orang-orang yang meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum, tidak ada teguran terhadap orang-orang yang meninggalkannya. Boleh bagi siapa yang melaksanakan, falahu dzalik, bagi dia keutamaan, dan barang siapa yang tidak mengamalkannya juga tidak mengapa. Tidak ada teguran bagi orang yang meninggalkannya. Li'anna sunnah ratibah takunu ba'dal jum'ah, dikarenakan sunnah ratibah pada hari Jum'at adalah setelah sholat Jum'at. Bi rak'atain au arba'i raka'atin au sitti raka'atin, baik itu dua rakaat, empat rakaat atau enam rakaat. Nah, akan kita jelaskan rinciannya. Jadi sholat sunnah pada sholat Jum'at yang ada adalah ba'diyah, ratibahnya adalah ba'diyah setelah sholat Jumat. Ima itu dua rakaat, empat rakaat atau enam rakaat. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi, dikarenakan ini adalah perbuatan Nabi dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana yusalli ba'dal jum'ati rak'ataini, diriwayatkan bahwa beliau sholat setelah Jumat dua rakaat. Diriwayatkan beliau sholat setelah sholat Jumat dua rakaat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'a rakaatin." Apabila salah seorang di antara kalian sholat Jumat, maka hendaknya dia sholat setelahnya empat rakaat. Wa bi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan Nabi mengatakan, man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli arba'an, barang siapa di antara kalian yang melaksanakan sholat, barang siapa di antara kalian yang melaksanakan sholat sunnah setelah Jumat, maka hendaknya dia melaksanakan sholat 4 rakaat. Barang siapa yang ingin melaksanakan sunnah nafilah ba'diyah setelah Jumat, maka hendaknya dia melaksanakannya 4 rakaat. Ini dalil-dalil yang disebutkan, yaitu dalil tentang 2 rakaat dan 4 rakaat. Wa ammasid, adapun 4 rakaat, adapun 6 rakaat, dalilnya adalah falliannahu wurida an ibni Umar radhiyallahu anhuma, falliannahu warada an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da al-jum'ati sittan. Dikarenakan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah ba'diyah setelah Jumat 6 rakaat. Wa kana Ibnu Umar yas'aluhu, dan Abdullah bin Umar mengamalkannya. 6. Abdullah bin Umar mengamalkannya. Fatabayyana min dzalika, maka dari penjelasan di atas jelas bagi kita anna aqall ar-ratiba ba'da al-jum'ati raka'atan, bahwasanya jumlah rakaat pada salat sunnah ratibah setelah Jumat adalah 2 rakaat, dan yang paling banyak adalah 6. Yang paling banyak adalah 6. Wa yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat anna ratibah idza sulliyat fil masjid sulliyat 4, wa in sulliyat fil baiti sulliyat rak'ataini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwasanya apabila ratibah ba'diyah tadi dilaksanakan di masjid, maka dilaksanakan dengan 4 rakaat. Dan apabila salat sunnah ba'diyah tadi dilaksanakan di rumah, maka dilaksanakan dengan 2 rakaat. Fatakunu salatuha ala ahwalin mutanawwi'ah, sehingga salat sunnah ba'diyah Jumat ini barakallahu fikum dilaksanakan dengan beberapa keadaan, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apabila diamalkan di masjid, maka itu dilaksanakan dengan 4 rakaat. Dan apabila diamalkan di rumah, maka dilaksanakan dengan 2 rakaat. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam apa yang disebutkan di sini tentang pembahasan yang ke-8 tentang salat sunnah nafilah pada hari Jumat, yang pertama adalah at-tatawwu' qabla al-jum'ah, tatawwu' sebelum salat Jumat, yang kita sebut tadi dengan salat sunnah nafilah mutlaqah. Sunnah nafilah mutlaqah. Dalilnya jelas hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, dan juga diriwayatkan dari sahabat barakallahu fikum, sahabat yang lain, yang mana para sahabat mengamalkan hal ini juga, yakni mereka datang ke masjid pada hari Jumat dan mereka menyibukkan diri dengan sholat sampai datangnya imam, sampai datangnya khatib barakallahu fikum. Dan itu pun dilakukan dengan 2 rakaat 2 rakaat, tidak sekaligus. Nah, tidak sekaligus. Dari hadis yang disebutkan tadi, nam fa sallama kutiba lahu, kemudian dia salat, yufhamu jawazu tanafful min ghairi hasrin, dipahami dari hadis ini diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah tanpa ada batasan. Nah, jadi tidak ada batasan. Hatta yahdur al-imam, sampai datang imam. Barakallahu fikum. Sampai datangnya imam. Adapun sholat, dan ini dinamakan dengan sholat sunnah apa? Mutlaqah, nafilah mutlaqah. Nah, nafilah mutlaqah. Barakallahu fikum. Adapun qabliyah pada sholat Jumat, maka tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada landasannya sama sekali. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yakun yusalli qabla al-jum'ati ba'da al-adhan syai'an. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau sebelum salat Jumat beliau melaksanakan salat setelah azan. Tidak pernah beliau melaksanakan salat sunnah setelah azan pada hari Jumat. Wala naqala hadza anhu ahad, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menukilkan hal ini dari beliau. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang menukilkan hal ini dari beliau. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yu'adzinu ala ahdi illa idza qa'ada 'ala al-minbar. Kalau kita lihat di sini, Syekhul Islam akan menyebutkan bagaimana kronologis kedatangan Nabi ke masjid pada hari Jumat. Barakallahu fikum, dan bagaimana apa yang beliau amalkan dan beliau laksanakan setelah azan. Beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam muadzin itu tidak akan mengumandangkan azan di zaman beliau pada hari Jumat. Bilal tidak akan mengumandangkan azan pada hari Jumat kecuali setelah beliau duduk di atas mimbar, yakni setelah beliau salam dan duduk. Ini barakallahu fikum sunnah yang diamalkan oleh muadzin beliau, yaitu Bilal. Wa yu'adzinu Bilal, dan setelah beliau duduk barulah Bilal mengumandangkan azan. Dan setelah Bilal mengumandangkan azan, apa yang dilakukan oleh Nabi? Tsumma yakhutubun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khutbatain. Kemudian setelah Bilal mengumandangkan azan, Nabi berkhutbah sebanyak dua kali. Sumayuhimu Bilal fasal fayusallin Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nas. Kemudian setelah Nabi berkhutbah, langsung Bilal setelah itu mengumandangkan iqamah. Dan setelah itu Nabi memimpin kaum muslimin melaksanakan salat Jumat. Sama kana yumkinu an yusalli ba'da al-azan. Runutan perbuatan dan kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat tersebut, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barakallahu fikum, kata beliau, "Fama kana yumkinu an yusalli ba'da al-azan." Dan tidak mungkin kalau seperti ini yang dilakukan oleh Nabi, beliau tidak mungkin melaksanakan salat setelah azan. La huwa wala ahadun minal muslimin alladziina yusalluna ma'ahu. Tidak beliau dan tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang salat bersama beliau. Barakallahu fikum. Kalau seperti ini kejadiannya, runutannya, perbuatan Nabi dan kronologisnya, maka tidak akan mungkin Nabi melaksanakan sholat setelah azan. Begitu pula, tidak beliau dan juga tidak seorang pun dari para sahabat yang sholat bersama beliau. Wala naqala anhu ahadun annahu shalla fi baiti qabla al-khuruj yawmal jum'ah. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang memungkinkan bahwa beliau melaksanakan sholat di rumahnya sebelum beliau berangkat pada hari Jumat. Nah, juga tidak diriwayatkan beliau melaksanakan sholat sunnah di rumah beliau sebelum berangkat pada hari Jumat. Dan juga beliau tidak pernah menyebutkan dengan lafaz-lafaz tertentu waktu-waktu untuk sholat sunnah qabliyah pada hari Jumat. Barakallahu fikum. Hanya saja lafaz-lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya adalah terhut, anjuran, motivasi untuk melaksanakan sholat apabila seseorang iza qadima rajulu al-masjid. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan waktu. Naam, untuk qabliyah Jumat. Secara lisan beliau tidak pernah menentukan waktu, menyebutkan waktu tertentu. Nah, barakallahu fikum, untuk qabliyah Jumat. Dan juga dari perbuatan Nabi, tidak pernah Nabi melakukannya. Yang ada hanyalah terhit motivasi dari Nabi untuk melaksanakan sholat apabila seseorang datang ke masjid pada hari Jumat melaksanakan sholat tanpa ada batasan waktu sampai datangnya imam, sampai datangnya imam. Dan inilah yang disebutkan dengan, yang disebut dengan sholat sunnah nafilah mutlaqah. Nafilah mutlaqah, mutlak, tidak terikat dengan waktu tertentu, dengan tempat tertentu dan keadaan tertentu. Inilah yang disebut dengan sholat sunnah mutlaqah, nafilah mutlaqah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, inilah yang diriwayatkan dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mana mereka apabila mendatangi masjid, mereka melaksanakan sholat dari mulai mereka masuk semampu mereka, semampu mereka. Di antara mereka ada yang sholat 8 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Barakallahu fikum, ada yang lebih dan ada yang kurang. Sehingga karena itu jumhur a'immah, para ulama, nah, mayoritas para ulama meyakini bahwa tidak ada sunnah qabliyah sebelum Jumat. Yang ada adalah sunnah nafilah mutlaqah. Barakallahu fikum. Ada sebagian dari mereka yang berpendapat bahwa di sana ada sholat sunnah qabliyah, ada sholat sunnah qabliyah. Akan tetapi dijelaskan bahwa mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih di dalam fatwa beliau. Nah, wa dhahaba qa'ifatun minal ulama ila anna qablaha sunnatun. Sebagian dari ulama berpendapat bahwa sebelum sholat Jumat ada qabliyahnya. Faminhum man ja'alaha raka'atain, di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa qabliyahnya 2 rakaat. 6. Akan tetapi di akhirnya beliau mengatakan wa haula minhum man yahtaju bi haditsin dhaif. Dan mereka di antara mereka ada yang berdalilkan dengan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, fa'inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min baytihi fa'idha raqiyal mimbara akhadha bilalun fi adhanil jum'ah fa'idha akmalahu akhadha nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil khutbah min ghairi faslin. Nabi SAW apabila keluar dari rumahnya dan menaiki mimbar, beliau menaiki mimbar dan duduk, maka seketika setelah itu Bilal langsung mengumandangkan azan. Dan setelah Bilal mengumandangkan azan, Nabi SAW langsung berkhutbah tanpa ada naam waktu, tanpa ada renggang waktu, tanpa ada pemisah, langsung seketika setelah Bilal mengumandangkan azan. Wa hadza kana ra'yu ainin, inilah yang disaksikan oleh mata para sahabat. Naam, bukan istimbat, bukan istimbat. Naam, bukan kesimpulan hukum, akan tetapi ini ra'yu ainin, ini adalah amrun musyahadah, sesuatu yang dilihat, yang disaksikan oleh para sahabat dan diriwayatkan. Bukan istimbat, naam, kesimpulan hukum. Naam, bukan kesimpulan hukum yang diambil oleh para sahabat, akan tetapi ini yang disaksikan oleh para sahabat. Maka apabila demikian, sama takkan yusalluna sunnah, maka kalau demikian, kapan mereka bisa melaksanakan sholat sunnah? Orang setelah azan langsung Nabi berkhutbah. Nah, waktunya di mana? Nah, wa man dhanna annahum kanu idza faragha Bilalun radhiyallahu anhu minal azan qama kulluhum faraka raka'ataini fa huwa ajhalun nasi bis sunnah. Dan barang siapa yang menganggap bahwasanya, yang mengira bahwasanya para sahabat apabila Bilal selesai mengumandangkan azan, maka para sahabat semuanya berdiri dan melaksanakan sholat dua rakaat, maka orang yang mengira dan meyakini demikian, fahuwa ajhalun nasi bis sunnah, dia adalah orang yang paling bodoh terhadap sunnah. Nah, apalagi sampai ada himbauan dari muazzin, dan ini di barakallahu fikum ditanyakan kepada Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, bahwa sebagian muazzin setelah dia mengumandangkan azan, dia mengatakan qumu yarhamukumullah lis-shalah, ayo semuanya berdiri untuk menegakkan sholat, semoga Allah merahmati kalian. Naam, hadza bid'atun la asla lahu. Naam, ini adalah bid'ah, tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Naam, saya ralat ini perkataan dari Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Nah, yang mana disampaikan kepada beliau tentang ucapan muazzin setelah mengumandangkan azan, qumu yarhamukumullah lis-shalah, ayo semuanya berdiri tegak melaksanakan sholat, semoga Allah merahmati kalian. Hadza bid'atun la asla lahu, beliau mengatakan ini adalah bid'ah yang tidak ada asalnya. Hadza la asla lahu bal huwa bid'atun min hadzal muadzin, tidak ada dalilnya, bahkan ini adalah merupakan perbuatan bid'ah dari muadzin tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian adapun ba'diyahnya telah kita jelaskan, di sana ada 2 rakaat, 4 rakaat dan 6 rakaat. Dan masing-masingnya ada dalilnya. Masing-masingnya ada dalilnya. Adapun 2 rakaat itu adalah perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Naam, perbuatan Nabi. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fakana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'ataini fi baitihi. Beliau tidak melaksanakan salat setelah Jumat sampai beliau beranjak dari tempatnya, kemudian beliau salat 2 rakaat di rumahnya. Nah, barakallahu fikum. Ada keterangan dari Abdullah bin Umar di rumahnya. Adapun yang 4 rakaat, yang 4 rakaat ini adalah amar atau anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi mengatakan, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli arba'an." Barang siapa di antara kalian yang melaksanakan salat setelah Jumat, maka hendaknya dia melaksanakannya 4 rakaat. Nah, adapun yang 6 rakaat, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarh Al-Mumti'. Beliau mengatakan, wa aktsaruha sittun, yang paling banyak jumlah rakaatnya adalah 6 rakaat. Li'annahu warada an Abdullah bin Umar bi isnadin sahahahu al-Iraqi. Dikarenakan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Iraqi. Bahasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-jum'ati sittan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah Jumat 6 rakaat. Faqad kana Ibnu Umar idza shalla fi Makkah taqaddama ba'da salati al-jum'ati fa shalla rak'atain. Tsumma shalla arba'an. Wa fil Madinati yusalli rak'atain fi baitihi. Tadi disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar mengamalkan hal demikian. Lafaznya adalah Abdullah bin Umar apabila di Mekah, beliau setelah sholat Jumat beliau maju dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan 4 rakaat. Jadi 6 rakaat. Wafir Madinah, di Madinah beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di rumahnya setelah sholat Jumat. Wayakul, dan Abdullah bin Umar mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Kemudian Abdullah bin Umar menisbatkan perbuatan ini dari Nabi. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam Al-Baihaqi. Barakallahu fikum. Jadi di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fasarati sunnatu ba'da al-jum'ati imma rak'ataini aw arba'an aw sittan. Sehingga salat sunnah ba'diyah setelah Jumat imma 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Walakin, akan tetapi, hal hadza mimma waradat bi sunnah ala wujuhin mutanawwi'ah au ala ahwalin mutanawwi'ah wa fihi aqwal. Nah, jumlah yang berbeda dari salat sunnah ba'diyah setelah Jumat 2 rakaat, 4 rakaat dan 6 rakaat. Apakah pengaplikasiannya 6 itu ala wujuhil mutanawiyah, seseorang boleh mengamalkannya kadang 2, 4 atau 6, atau tergantung keadaan? Tergantung keadaan seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Ini tergantung keadaan. Atau boleh 6, 2, 4 atau 6 dimanapun, baik itu di rumah, di masjid. Barakallahu fikum. Wasihi aqwal. Di sini ada beberapa pendapat, kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-qawlu awwal ala annaha ala ahwalin mutanawwi'ah. Pendapat yang pertama, 6, diamalkan sesuai dengan keadaan. Diamalkan sesuai dengan keadaan. Rinciannya bagaimana? Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau seandainya dia sholat melaksanakannya di masjid berarti 4 rakaat. Kalau di rumah berarti 6. Kalau di rumah berarti 2 rakaat. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.